السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka belajar ilmu agama. Dan ini merupakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap hamba-hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini adalah sebaik-baik hal yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yaitu pada saat kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kita mengerti tentang apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengerjakannya. Apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkannya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ilmu agama adalah pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Lihat di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba-Nya dengan diberikan pemahaman ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, akan tapi yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah." Sesungguhnya kami para nabi dan rasul tidaklah mewariskan harta. Yang kami tinggalkan terhitung sebagai sedekah. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi dan rasul, mereka tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan ilmu dari nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar dari warisan tersebut. Ya, sehingga itu yang kita perjuangkan pada pagi hari ini. Ya, sehingga kita berharap pahala dari Allah. Kita berjuang untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan harapannya adalah bahwa kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang penting itu butuh persiapan. Segala sesuatu yang penting itu butuh persiapan. Dan sebaliknya, hal-hal yang remeh, yang tidak berharga, itu gak perlu dipersiapkan. Oleh karena itu kita diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa membedakan mana hal yang penting yang harus dipersiapkan, mana hal yang gak terlalu penting yang gak perlu dipersiapkan sama sekali. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ya, pada saat kita mau menikah misalnya, kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang besar dalam kehidupan, sehingga kita melakukan berbagai macam persiapan. Ya, begitu juga pada saat kita mau bersafar misalnya, apalagi safarnya jauh, apalagi safarnya lama, maka butuh persiapan. Dan begitu seterusnya. Setiap hal penting dalam kehidupan kita selalu kita usahakan untuk melakukan persiapan yang matang. Maka bagaimana jika sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, bulan yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik, Allah Subhanahu wa taala memilih Jibril menjadi malaikat terbaik, Allah memilih Makkah dan Madinah menjadi tanah terbaik yang ada di muka bumi, Allah juga memilih Ramadan sebagai waktu terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sehingga Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Gak akan sama antara Ramadan dengan bulan Syawal. Gak akan sama antara bulan Ramadan dengan bulan Syaban. Gak akan sama antara bulan Ramadan dengan bulan Muharram dan bulan-bulan yang lain. Gak akan sama. Sehingga Rasulullah SAW pada saat datang bulan Ramadan, beliau bergembira. Bergembira luar biasa. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahwa pada saat masuk ke dalam bulan Ramadan, hati kita gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Lihat, Nabi mensifati Ramadan dengan bulan penuh keberkahan. Apa arti dari keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap dan tidak ada habisnya. Ini adalah makna dari keberkahan. Dan setiap muslim, setiap muslimah, di setiap sisi-sisi kehidupannya, dia selalu mencari keberkahan. Pada saat dia menikah, dia mau dikasih keberkahan dalam pernikahannya. Pada saat dia mencari rezeki, dia mau rezekinya itu berkah. Pada saat dia berteman sama seseorang, dia mau pertemanannya itu berkah. Maksud dari berkah sekali lagi adalah kebaikan yang banyak, yang tetap dan tidak ada habisnya. Ya, ini adalah hakikat dari keberkahan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa saja keberkahan Ramadan? Di lanjutan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Ini adalah keberkahan pertama yang Nabi sebutkan tentang bulan Ramadan. Betapa indahnya bulan Ramadan dengan ibadah puasa yang ada di dalamnya. Setiap orang senang, bahagia pada saat dia menjalankan puasa. Ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, pahalanya besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa, kata Allah, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untukku, kata Allah. Untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Lihat, ini adalah konteks hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kekhususan puasa. Ya, Allah menyatakan semua anak, semua amalan anak Adam untuk mereka kecuali puasa. Maka untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, pahala orang yang berpuasa adalah tanpa batas. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Ini adalah konteks yang bisa difahami bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, sehingga puasa Ramadan adalah rukun, adalah bagian dari rukun Islam. Keislaman kita tidak sempurna kecuali dengan puasa Ramadan. Ya, sehingga kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban yang sangat kuat, kewajiban yang sangat ditekankan, enggak boleh diabaikan oleh seorang muslim dan muslimah sama sekali. Ya, sehingga jangan pernah ya kita lalai atau abai terhadap kewajiban untuk berpuasa. Dan ini adalah sekali lagi salah satu keberkahan ya di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar." Di antara keberkahan Ramadan juga adalah bahwa Allah membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Kemudian yang berikutnya, "Wa tusaffadu fihi syayatin," dan setan-setan dibelenggu di bulan tersebut. Lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan lain. Ya. Pintu surga dibuka sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang dibuka lebar, yang diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pintu neraka ditutup oleh Allah sebagai bentuk penjelasan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya yang dilakukan sepanjang tahun. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, sehingga ini juga bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Ya, sehingga keburukan-keburukan di bulan Ramadan itu tidak sebanyak keburukan-keburukan di bulan-bulan yang lain. Ya, dan itu alhamdulillah kita rasakan. Ya. Paling tidak di dalam diri kita bahwa ada semangat ibadah yang berbeda. Ya, ada semangat untuk melaksanakan sholat yang berbeda. Ada semangat untuk baca Al-Quran yang berbeda. Ada semangat untuk bersedekah yang berbeda. Yang kita tidak mendapatkan perasaan itu di selain bulan Ramadan. Betul tidak? Ya, subhanallah, bahkan kita saksikan ya, di bulan Ramadan orang-orang yang sholat di masjid itu biasanya lebih banyak lagi. Yang tadinya jarang sholat di masjid, ketika datang bulan Ramadan, subhanallah, masjid jadi penuh. Betul tidak? Khususnya bapak-bapak sekalian ya, para ikhwan ya, apalagi di hari pertama Ramadan ya, masya Allah. Ya, di Ramadan yang lalu ya, subhanallah, azan subuh, qadarullah, saya telat ya, ke kamar mandi apa segala macam, akhirnya telat ke masjid. Datang ke masjid udah qomat. Jadi begitu qomat saya baru sampai di masjid. Subhanallah, apa yang terjadi? Saya gak dapat tempat sama sekali. Ya, gak dapat tempat sama sekali. Padahal subhanallah, baru kemarin di akhir bulan Syaban ya, sholat subuh cuma satu shof atau dua shof ya. Ya, kita kaget. Oh benar ya, sekarang Ramadan, lupa, baru ingat. Lihat bagaimana keimanan di bulan Ramadan, bagaimana kebaikan di bulan Ramadan. Ya, bahkan sebagian orang subhanallah gak pernah ke masjid, tapi di bulan Ramadan dia ke masjid. Betul tidak? Sebagian orang gak puasa, gak bisa puasa. Gak puasa Senin Kamis, gak puasa Ayyamul Bidh, puasa Arafah, puasa Ashura, gak pernah puasa sunnah. Begitu bulan Ramadan, masya Allah, dari hari pertama sampai hari terakhir, full puasa Ramadan. Betul tidak? Lihat keberkahan bulan Ramadan. Ya, bahkan sebagian orang, dia punya niat puasa sunnah nih. Hari Senin nanti mau puasa. Subhanallah, begitu hari Minggunya dia tidur, ternyata gak bangun sahur. Begitu bangun, subuh, akhirnya gak jadi puasa. Pada saat ditanya, kenapa gak jadi puasa? Apa jawabannya? Kalau gak sahur, akhirnya gak jadi puasa. Di bulan Ramadan, sahur gak sahur, kita puasa. Sebagian orang subhanallah ketiduran, bangun-bangun subuh, puasa atau enggak? Puasa. Ada masalah? Gak ada masalah sama sekali. Ini keberkahan bulan Ramadan yang tidak dirasakan di selain bulan Ramadan. Ya, sehingga betapa merugi orang yang gak melakukan persiapan sama sekali. Betapa merugi orang yang menjadikan bulan Ramadan itu bulan seperti bulan-bulan yang lain. Ini orang yang paling merugi. Ya, sehingga berbeda. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang ada di bulan Ramadan. Ya, mungkin timbul pertanyaan, setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang di bulan Ramadan? Betul tidak? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa setan udah diikat, tapi masih ada yang dosa, masih ada yang maksiat, masih ada orang yang gak puasa? Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwa karena faktor yang mendorong orang untuk melakukan dosa dan maksiat bukan cuma setan. Ada faktor yang disebut dengan hawa nafsu, ya, di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia senantiasa mendorong kepada dosa. Ya. Sehingga di dalam diri manusia itu ada sumber keburukan dan ada sumber kebaikan. Allah, oleh karena itu Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah memberikan di hati manusia kebaikan dan keburukan. Ya, orang yang mulia, orang yang bertakwa, orang yang soleh, dia berusaha untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Ada niatan buruk ditepis sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berusaha buat belajar, berusaha untuk beramal. Ini orang-orang yang baik. Walaupun ada keburukan dalam dirinya. Ya, kan, tapi orang yang buruk dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dan ini ya adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Ya, aku berlindung kepada Allah, kepada raja manusia dari waswas bisikan al-khannas. Khannas itu artinya syaitan. Ya, min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Jadi syaitan, kata para ulama, itu adalah sifat. Ya, jadi bisa jadi jin memiliki sifat syaitan. Bisa jadi manusia memiliki sifat syaitan. Bisa jadi hewan memiliki sifat syaitan. Arti dari syaitan adalah yang melakukan keburukan, ya, mendorong kepada keburukan, berbuat kerusakan. Ini makna dari sifat syaitan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga adalah dalam riwayat hadis, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW mengatakan, "Watusaffadu fi, watughallu fihi maradatul syayatin." Dan di bulan Ramadan diikat, ya, pembesar setan, gembong setan. Ya, jadi yang diikat itu bos-bosnya. Ini kroco-kroconya, prajurit-prajuritnya masih berkeliaran. Ya, sehingga ini tiga jawaban yang disebut oleh para ulama. Kenapa setan sudah diikat tapi masih ada dosa dan maksiat yang dilakukan? Ya, tuftahu fiha abwabul jannah, fatughlaqu fiha abwabul nar, watusaffadu fiha syayatin. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadisnya, di antara keberkahan Ramadan adalah fihi lailatul khairun min alf syahr. Di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa maksudnya? Lailatul Qadar. Hanya ada di bulan Ramadan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? Kita beribadah di satu malam itu lebih baik daripada kita beribadah dalam kurun waktu 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Bayangkan, siapa yang sanggup untuk beribadah selama 83 tahun? Ya, ada yang sanggup. Tapi kita mendapatkan pahala seakan kita beribadah selama 83 tahun dengan mengkhususkan waktu dalam satu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, keistimewaan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, keberkahan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi setiap malam ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah enggak akan masuk neraka. setiap malam bulan Ramadan. Si fulan, fulan, fulan gak akan masuk neraka. Besok malamnya lagi ditentukan sama Allah, fulan, fulan, fulan gak akan masuk neraka. Besok malamnya lagi ditentukan oleh Allah, fulan, fulan, fulan gak akan masuk neraka. Selama bulan Ramadan, setiap malamnya Allah akan menentukan hamba-hambanya yang tidak akan masuk neraka. Ya, lihat. Begitu hebatnya keutamaan bulan Ramadan, begitu besarnya keberkahan dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah persiapan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang tulus. Kita betul-betul menyesal atas dosa yang kita lakukan. Berhenti, jangan melakukan dosa lagi. Jauhi teman, jauhi lingkungan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Ini yang kita butuhkan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena inti dari semangat kita dalam beribadah adalah hati yang ada dalam diri kita. Hati adalah penggerak, motor untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika dia buruk, rusak, maka seluruhnya akan buruk dan rusak. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, yaitu kalbu, hati seseorang. Ya, dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih kecil terjadi kejadian besar yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai bentuk persiapan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang tahu apa yang terjadi pada saat Nabi berumur 4 tahun? Dibelah dadanya. Jibril alaihi salam ya datang pada saat itu. Nabi Muhammad masih umur 4 tahun, masih main sama anak-anak yang sebaya dengannya. Ya, kemudian tiba-tiba diambil, kemudian dibaringkan di belah dadanya. Anak-anak yang melihat, mereka lari ke rumah, kemudian mengatakan kepada orang tua mereka, "Kutila Muhammad, Muhammad sudah dibunuh sama orang." Ya, semuanya panik. Ternyata apa yang terjadi? Nabi menceritakan, di belah dadanya Nabi SAW, ya, kemudian dikeluarkan kalbunya. Kalbu dalam bahasa Arab itu berarti jantung. Jadi jantungnya Nabi SAW dikeluarkan. Kemudian dicuci oleh Jibril dengan air zam-zam. Kemudian dikeluarkan kotoran yang menempel di kalbunya Nabi SAW. Jibril mengatakan, "Hadza hadzus syaitani mink." Ini adalah bagian syaitan yang ada di hatimu. Lihat, diambil sama Jibril, dibuang, dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi dan dijahit. Anas bin Malik mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat bekas jahitan di dadanya Nabi SAW." Sehingga ini adalah hadis dan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu enggak perlu coba ya. Enggak perlu ya. Diangkat jantungnya kemudian dibalikin lagi. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini mukjizat. Ya, sebagian orang menolak hadis ini. Kata mereka ini enggak masuk akal. Subhanallah, kalau kita mau menolak hadis karena enggak masuk akal, betapa banyak hadis yang akan kita tolak, betul tidak? Hadis menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka, hadis menjelaskan tentang apa yang terjadi di alam kubur. Ini semuanya enggak bisa masuk ke akal kita. Kita enggak tahu. Kita enggak bisa gapai perkara-perkara gaib. Tapi inilah hakikat dari keimanan. Kita percaya terhadap hal-hal yang mungkin enggak bisa kita lihat. Yang mungkin enggak masuk di akal kita. Akan tapi kita yakin karena hadisnya sahih sehingga ini yang terjadi pada Nabi SAW. Yang jadi pelajaran di sini adalah lihat. Mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang dibersihkan apanya? Hatinya. Ini adalah persiapan terbaik untuk beramal, persiapan terbaik untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang solehah. Hatinya dibersihkan. Ya, ini persiapan terbaik. Dan hati manusia ini akan menjadi kotor dengan dosa yang dia lakukan. Semakin dia banyak melakukan dosa, maka hatinya akan semakin kotor. Semakin lagi melakukan dosa lagi, akan semakin kotor lagi. Kalau dia sudah candu dengan sebuah dosa, maka hatinya akan hitam, legam, sulit untuk dibersihkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan lukitat fi qalbihi nuktatun sauda, seorang hamba jika melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik tinta hitam yang menempel di hatinya. Ya, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa tab suqila qalbuh. Kalau dia meninggalkan dosa itu, kemudian dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih lagi. Lihat, kita melakukan dosa nih, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat, hati kita bakal bersih lagi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa in ada zida fiha. Akan tapi kalau dia melakukan dosa lagi, bukannya tobat, malah ngulang lagi dosanya. Atau dia melakukan dosa yang lain lagi. Ya, yang pertama dia ghibah, kemudian ditambah lagi dia menghina orang lain, ditambah lagi dia meninggalkan puasa Ramadan, ditambah lagi dia mencaci orang lain, ditambah lagi dia gak mau taat sama suaminya, ditambah lagi dia tidak memenuhi hak anaknya, makin hari hatinya akan makin hitam. Semakin hitam, semakin hitam, kata Nabi, hatta ta'luwa qalbah, sampai akhirnya tinta hitam itu menutupi seluruh permukaan hatinya. Dalam hadis lain disebutkan, kalau orang hatinya sudah hitam seperti ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia tidak lagi melihat sebuah kebaikan sebagai kebaikan dan tidak lagi melihat sebuah kemungkaran sebagai kemungkaran. La'udzubillah subhan la'udzubillah. Ya, kemungkaran dianggap kebaikan dan kebaikan dianggap kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu kotor. Sehingga seseorang yang mau mudah untuk melakukan amal soleh, hatinya harus bersih dulu. Ya, dan ini adalah persiapan terbaik sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, akui dosa yang kita lakukan selama ini. Akui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Ya, jangan pernah ada ego di hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba yang lemah. Kita butuh untuk bertaubat. Kita butuh untuk minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31 ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Kata para ulama, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hukum bertaubat adalah wajib. Jadi wajib seseorang itu bertaubat. Kalau seseorang melakukan dosa, kemudian dia tidak bertaubat, kata para ulama, dia mendapatkan dosa yang double. Dosanya menjadi double. Yang pertama dosa yang pertama, dan yang kedua adalah dosa karena dia mengundur taubat. Ya, sehingga seseorang sebelum masuk bulan Ramadan, dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Dan cara terbaik untuk membersihkan hati adalah dengan bertaubat. Ya, dan pada saat seseorang bertaubat, hendaknya dia memperhatikan syarat-syarat diterimanya taubat. Apa saja syarat diterima taubat? Yang pertama adalah meninggalkan dosa. Yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, at-taubatu ma'al israr diddan. Bertaubat dan melakukan dosa adalah dua hal yang kontradiksi. Enggak bisa bersatu. Kalau kita taubat berarti enggak melakukan dosa lagi. Ya, makanya enggak mungkin seseorang mengatakan bahwa dirinya bertaubat dari minum khamr sedangkan di tangannya masih dia memegang botol khamr. Ya, maka yang seperti ini taubatnya tidak akan diterima. Jadi orang yang mau bertaubat, yang pertama yang harus dia lakukan agar diterima taubatnya adalah meninggalkan dosa tersebut. Dia berlepas diri dari dosa tersebut. Ya, berlepas diri dari dosa tersebut. Ini yang paling pertama. Kalau dia punya pekerjaan yang haram, dia harus lepaskan dulu pekerjaan tersebut. Kalau dia punya ya, hubungan yang haram dengan lawan jenis misalnya, maka harus dia putuskan dulu hubungannya. Gak bisa dia bertaubat dalam kondisi dia masih melakukan hubungan tersebut. Harus diputuskan. Ini syarat kalau taubatnya mau diterima oleh Allah. Ya, sehingga ini adalah yang pertama, meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua, syarat agar diterima taubat adalah menyesali dosa dengan penyesalan yang jujur. Ya, betul-betul dia menyesal. Ya. Karena kejujuran dalam penyesalannya, bisa jadi dia menangis pada saat dia bertaubat. Ya, atau dia malu. Dia berharap ya, agar dia kembali ke waktu yang lalu agar mengulangi kehidupannya dan meninggalkan dosa dan tidak melakukan dosa tersebut. Dia menyesal luar biasa. Ya. Dengan penyesalan yang jujur. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "An-nadamu taubah." Penyesalan seseorang adalah hakikat dari taubat. Ya, jadi kalau bertaubat ya cuma sekedar meninggalkan dosa, tapi enggak ada penyesalan, tidak diterima taubatnya. Harus ada penyesalan yang jujur dalam hatinya. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya. Karena jujur penyesalannya, karena dia serius mau bertaubat, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bersungguh-sungguh agar tidak kembali kepada dosa tersebut. Bagaimana caranya agar kita melakukan syarat yang ketiga ini? Sebagian ulama mengatakan kalau mau melakukan syarat yang ketiga ini, caranya adalah memutus seluruh wasilah yang menghantarkan kita kepada dosa. Memutus seluruh wasilah yang menghantarkan kita kepada dosa. Dan subhanallah, ini adalah tipikal dari dosa. Bahwa dosa itu pasti ada sebabnya. Dosa itu pasti ada sebabnya. Betul tidak? Yang paling sering sebabnya adalah lingkungan dan pertemanan. Ini sebab dosa yang paling banyak. Kenapa berdosa? Diajak sama teman. Kenapa berdosa? Semuanya melakukan. Gak enak kalau saya gak melakukannya. Ya, sehingga seseorang yang jujur dalam bertaubat, dia akan meninggalkan pertemanan yang menjerumuskan dia kepada dosa dan maksiat. Ya, dia berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, mencari sahabat-sahabat yang baik, yang mendukung, ya, melakukan amal soleh dan ketakwaan. Ya, makanya hati-hati. Setiap orang harus memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya setiap orang itu berada di atas agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Lihat, yang suruh pilih-pilih teman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman. Ya, tentu maksud dari pilih-pilih teman di sini adalah pilih teman ya berdasarkan ketakwaannya, berdasarkan kesolehannya. Ya, apakah dia mengajak kepada dosa dan maksiat atau tidak? Ya. Maka kalau kemudian ya kita punya sebuah dosa dan ternyata kita sadar bahwa dosa kita ini kita lakukan karena berteman sama si fulan, sama si fulana, karena tinggal di lingkungan tertentu misalnya, ya, maka yang harus kita lakukan adalah menghindar dari sebab-sebab dosa tersebut. Sehingga ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dan syarat ini ditambahkan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Apa syarat yang keempat? Syarat yang keempat adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Ya. Terkadang subhanallah, kita melakukan dosa ada kaitannya sama manusia. Maka hati-hati. Ya, berat. Urusannya berat kalau urusannya sama manusia. Makanya sebagian salaf, sebagian tabi'in mengatakan, Al-Hasan al-Basri atau yang lainnya mengatakan, "La an talqa Allah bi 70 dhanban bainaka wa bainallah ahwanu alayka min an talqallah bi dhabbin wahidin bainaka wa bain ibadillah. Sesungguhnya engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah yang lain. Ya, jangan pernah spekulasi dengan dosa yang kaitannya sama manusia. Bersihkan tangan kita dari manusia. Ya, semua orang yang ada di sekitar kita penuhi haknya. Ya, jangan pernah dikurangi. Jangan pernah kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mencaci orang lain, ghibah, ngomongin orang, kadu domba orang. Nah, jangan pernah kita melakukan itu. Bahaya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi, falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya dalam perkara harta, kehormatan atau yang lainnya, hendaknya dia meminta kehalalannya sekarang, kata Nabi. Ya. Qabla an la yakuna dinarun wala, kata Nabi SAW, sebelum datangnya hari yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Subhanallah, kalau kita masih hidup nih, harta kita masih bisa bermanfaat untuk minta maaf ke orang lain, betul tidak? Ya, kita punya harta, kita bisa menggunakan harta ini untuk menyelesaikan urusan kita. Kalau hutang, kita bayarkan hutangnya. Kalau subhanallah orang pernah kita rendahkan, pernah kita caci, pernah kita maki, harta kita bisa bermanfaat. Ya, entah kita belikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai bukti bahwa keseriusan kita dalam bertaubat dan minta maaf kepadanya. Ya, kita belikan sesuatu untuk anak-anaknya. Kita kirim makanan misalnya. Kita kirim nanti buka puasa pada saat Ramadan. Kita sadar bahwa kita punya salah sama orang ini. Harta kita masih bisa bermanfaat pada saat di dunia. Tapi di hari kiamat nanti, kata Nabi, harta tidak lagi bermanfaat. Kemudian untuk menebus kesalahan kita kepada orang lain, gimana caranya? Pahala kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita gak punya pahala, atau pahala kita habis karena dibagi kepada orang-orang yang kita zalimi, maka kita akan mendapatkan dosa orang yang pernah kita zalimi. Na'udzubillah. Pahala kita habis, dosa kita bertumpuk. Ya. Oleh karena itu, perhatikan. Ini adalah persiapan pertama yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Bertaubat kepada Allah. Kalau kaitannya dengan Allah, alhamdulillah, lebih mudah. Ya, kita cukup mengangkat kedua tangan kita, mengakui dosa kita, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, melakukan tiga syarat yang tadi disebutkan, selesai. Insya Allah diterima taubatnya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tawwab, yang arti yang maha menerima taubat. Allah adalah al-ghafur, al-ghaffar, yang arti yang maha mengampuni dosa. Allah adalah al-afu. Apa arti al-afu? Yang maha memaafkan. Asalkan syaratnya kita lakukan, insya Allah dosa kita bersih. Insya Allah kita husnudzan sama Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, dari sekarang, ya, cari nomornya di WhatsApp, di chat, di telepon, minta maaf. Ya, gak perlu lagi ada ego. Alhamdulillah kita belajar agama, ya, kita mendengar nasihat. Kita ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau masuk bulan Ramadan, hati kita bersih. Supaya kita mudah berpuasa, mudah sholat tarawih, mudah baca Al-Quran, mudah bertakwa kepada Allah, mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya gimana? Harus minta maaf kepada orang yang pernah kita melakukan kezaliman kepadanya. Ya, berat. Berat banget Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid, kata Nabi, orang yang mati syahid akan dihapuskan seluruh dosanya kecuali hutangnya. Lihat, dia mati syahid. Apa arti mati syahid? Dia masuk ke medan peperangan, dia merelakan nyawanya demi membela agama, membela Allah, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia rela untuk mati. Kalau dia mati di medan pertempuran, dia syahid, diterima oleh Allah. Kata Nabi, seluruh dosanya dihapuskan. Kecuali apa? Kecuali hutang. Padahal hutang itu dosa atau bukan? Hutang dosa atau bukan? Yakin bukan? Alhamdulillah, hutang boleh. Seseorang berhutang kepada orang lain, boleh, halal. Tapi lihat, asalkan dibayar gue ya. Iya ya, betul. Sesuatu yang halal kalau berkaitan sama orang lain, kalau enggak selesai, enggak akan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau urusan kita sama orang bukan sekedar hutang, tapi kita mencaci orang. Kita riba, kita omongin di belakang. Ini haram, menjatuhkan kehormatan orang lain. Menjatuhkan ya kehormatan orang enggak boleh. Apalagi kalau kemudian subhanallah dosanya itu bukan hutang, tapi dia ngambil harta milik orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini harta bukan punya dia, punya kakaknya. Diambil sama dia. Ini harta bukan punya dia, punya ipar dia, tapi diambil sama dia. Ini harta bukan punya dia, punya perusahaan. Pada saat kerja dia bikin apa? Bikin nota. Ya, supaya dia bisa dapat tambahan pemasukan. Ya Allah subhanahu, cuma 1 juta, cuma 2 juta, cuma 10 juta, cuma 20 juta. Tapi daging yang tumbuh di badannya, di badan istrinya, di badan anak-anaknya, kata Nabi SAW, fannaru aula bihi, neraka yang paling berhak untuk mengambil daging tersebut. Ini gak bakal bisa diterima taubatnya kecuali dia kembalikan uang tersebut. Ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, ya, kembalikan. Kalau memang ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Ya, sebagian orang subhanallah korupsi, harta milik rakyat, harta milik masyarakat banyak, harta milik banyak orang, subhanallah diambil buat dirinya pribadi. Ya, bagaimana dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat? Ya, sehingga wajib untuk dikembalikan. Cara taubat jika dosa tersebut berkaitan dengan manusia harus dikembalikan. Sekali lagi, hutang yang boleh, yang halal, itu gak akan selesai kalau dia tidak selesaikan. Apalagi kalau kaitannya adalah mengambil hak orang lain. Ya, sekali lagi, mumpung kita masih sehat, alhamdulillah, dan mumpung kita masih punya rezeki walaupun sedikit, gak masalah. Sekarang keluarkan. Jangan sampai tunggu kondisi kita gak bisa lagi memberikan, gak bisa lagi bayar, gak bisa lagi berusaha. Ya, na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita putus asa dan akhirnya kita pun ya tidak berusaha dan mendapatkan dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini ya, persiapan yang pertama yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar Allah mudahkan kita untuk bersedekah, agar Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga kita harus menyandarkan seluruh kebutuhan kita kepada Allah. Kalau kita mau punya harta, kita minta kepada Allah. Kalau kita mau punya rumah, kita berdoa kepada Allah. Maka pada saat kita mau mendapatkan ketakwaan, kita mau mendapatkan ya derajat yang tinggi dalam beribadah, itu juga harus minta kepada Allah. Ya. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahu, mereka punya kebiasaan berdoa kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagian salaf mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat punya kebiasaan berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan agar mereka diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar amal soleh mereka diterima oleh Allah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Lihat, 6 bulan berdoa agar masuk bulan Ramadan, 6 bulan berdoa agar diterima amal solehnya yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini adalah kebiasaan para sahabat. Ya, sehingga silahkan berdoa, minta kepada Allah ya, agar dimudahkan untuk melakukan amal soleh, dimudahkan melakukan kebaikan dan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Sekali lagi, hidayah yang kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin, bukan karena kita soleh atau soleha, bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala baik sama kita, Allah kasih kita hidayah. Yang hidayah ini gak dikasih ke semua orang. Tapi subhanallah kita yang dikasih. Padahal masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Lebih banyak orang yang mungkin lebih effort daripada kita. Tapi subhanallah kita yang dikasih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Kata Nabi, kalau bukan karena Allah, aku tidak akan melaksanakan sholat. Aku tidak akan puasa dan aku tidak akan sedekah. Bayangkan Nabi Muhammad, orang yang paling rajin ibadahnya, orang yang paling serius dalam melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, ternyata beliau masih menyandarkan ibadah yang beliau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Lihat, setelah Allah menyatakan, ya, setelah Allah memerintahkan kita untuk menyatakan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, kemudian wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah memerintahkan kita untuk menyatakan bahwa setiap ibadah tersebut berdasarkan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu kita minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan yang melakukan ketaatan-ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah persiapan yang kedua, yaitu berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Yang ketiga adalah berpuasa. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahwa di antara sunnah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa di bulan Syaban sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban." Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Perhatikan baik-baik. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak daripada di bulan Syaban. Ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, Nabi itu puasa paling sering dalam satu bulan, yang pertama adalah Ramadan full. Yang kedua bulan apa? Syaban. Banyak orang enggak tahu, subhanallah. Ya, sebagian puasa semangat untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah dan itu bagus, ya, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian orang berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Arafah, dan itu bagus. Ya, sebagian lagi bersemangat untuk puasa di bulan Muharram dan itu bagus. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang lalai untuk puasa di bulan Syaban. Ya, padahal Nabi sering sekali, ya, atau dalam satu bulan yang paling sering ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa adalah di bulan Syaban. Ya, kemudian Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi, beliau pernah mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya Rasulullah, "Lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Syaban." Kata Usamah, "Wahai Rasulullah, kenapa? Aku enggak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada puasa yang engkau lakukan di bulan Syaban." Enggak ada di bulan-bulan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, akan tapi enggak seperti di bulan Syaban. Di bulan Syaban Nabi puasanya sangat semangat sekali. Apa kata Nabi? "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Sesungguhnya ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajabil wa Ramadan, karena bulan ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Ya, Rajab adalah bagian dari bulan haram. Ya, sehingga disunnahkan untuk memperbanyak amal, walaupun tidak ada hadis sahih tentang puasa tertentu, tidak ada hadis sahih tentang salat tertentu di bulan Rajab, tidak ada. Ya, akan tapi dia bagian dari bulan haram, bulan suci. Jadi, boleh kita memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa. Ya, orang-orang bersemangat kata Nabi untuk beramal, untuk berpuasa di bulan Rajab, Dan tentunya di bulan Ramadan. Akan tapi mereka lalai untuk berpuasa di bulan Syaban. Kemudian kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan sesungguhnya di bulan Syaban, amalan-amalan soleh hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, sehingga aku suka pada saat amalku dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ya. Tentu ini sangat terlihat ya hikmahnya, yaitu pada saat kita akan berpuasa nanti di bulan Ramadan, maka kita berpuasa di bulan Syaban sebagai bentuk persiapan. Ya, sehingga kita terbiasa untuk berpuasa. Ya, sehingga hati kita juga sudah semakin mudah ya tertata karena kita sudah berpuasa dulu di bulan Syaban. Ya. Apalagi jika memang seseorang itu memiliki hutang puasa. Ya, maka dia wajib untuk membayar hutang tersebut sebelum masuk ke bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yakunu alayya shaumu bir Ramadan, fama astati'u an aqdiyah illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, sesungguhnya aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak sempat membayarkan hutangnya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, ini terjadi pada Aisyah. Ya, bahwa Aisyah tersibukkan untuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya enggak sempat puasa bayar hutang. Kapan beliau puasanya? Puasanya di bulan Syaban. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan, "Yu'khadhu min hirsiha 'ala dhalika fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khirul qadha hatta yadkhula Ramadan akhar." Kata Ibnu Hajar, "Kenapa kok Aisyah bilang aku tidak bisa mengganti puasaku kecuali di bulan Syaban?" Kata Ibnu Hajar, "Ini adalah penjelasan dari Aisyah bahwa bayar hutang puasa itu enggak boleh lebih dari Syaban. Makanya Aisyah bilang aku tidak bisa mengganti kecuali di Syaban." Berarti itu memang ya, kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk membayar hutang. Ya, jadi kalau di antara kita ada yang masih memiliki hutang puasa, ya masih ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya maka selesaikan. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan yang berikutnya. Ya, kalau sampai masuk ke bulan Ramadan yang berikutnya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dia tetap harus mengganti setelah bulan Ramadan yang kedua dan membayarkan apa? Membayarkan fidyah. Ya, dia memberikan makan 1 orang miskin setiap 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia ada hutang puasanya 10 hari yang belum dibayarkan sampai masuk bulan Ramadan, maka 10 hari ini harus dibayarkan tetap setelah Ramadan yang berikutnya sambil dia memberikan 10 orang miskin makan. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, persiapan yang berikutnya, yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah membaca Al-Qur'an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahr Sya'ban akabbu 'ala al-mashahif faqra'uha." Kata Anas bin Malik, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi kalau masuk bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushaf mereka Al-Qur'an dan mereka duduk untuk membacanya. Lihat. Biasanya kita dengar ini dilakukan kapan? Di bulan Ramadan, betul tidak? Subhanallah, ternyata Anas bin Malik mengatakan para sahabat mulai baca Quran itu bukan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban mereka sudah fokus baca Al-Quran. Ya. Sehingga ini bagus ya. Silahkan ya dimulai. Mulai lebih sering lagi, lebih intens lagi baca Qurannya. Ya, mungkin sebagian orang jarang baca Al-Quran. Ayo di bulan Sya'ban mulai. Ya, baca Al-Quran. Nanti di bulan Ramadan kita baca lebih banyak lagi. Ya, di bulan Ramadan nanti kita baca lebih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan keimanan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Meningkatkan keimanan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Ya, jadi sebagaimana nanti di bulan Ramadan kita bersemangat, yang ingin melakukan banyak amal soleh, maka silahkan dimulai dari sekarang. Ya, mulai sedekah, ya, mulai kita memberikan makan kepada orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, rubah kepribadian kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah, ya, rajin untuk melakukan amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan, ya, mulai bangun malam, kemudian mulai rutin untuk melaksanakan sholat duha. Karena ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwa al-hasanat tad'u akhawatiha, sesungguhnya amalan-amalan soleh itu akan mengajak amalan-amalan soleh yang lain. Ya, amalan-amalan soleh itu memiliki sifat, dia akan mengajak amalan-amalan soleh yang lain. Seseorang yang melakukan satu kebaikan, kebaikan tersebut akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan yang lain. Ya, pada saat seseorang melaksanakan sholat misalnya, sholat yang dia kerjakan itu akan mendorong dia untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau dia teruskan, dia sholat sunnah rawatib, itu akan mendorong dia untuk bersedekah. Kalau dia bersedekah, itu akan mendorong dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, itu akan mendorong dia untuk menjalin tali silaturahmi. Karena dia bakti sama orang tuanya, dia juga mau berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan orang tuanya. Akhirnya dia sambangi omnya, tantenya, sepupu-sepupunya, sebagai bentuk bakti dia kepada orang tuanya. Lihat, kebaikan itu terus mengajak kebaikan-kebaikan yang lain. Bayangkan, kalau kita mulainya dari sekarang, ya, kita sudah mulai sedekah, berbakti sama orang tua, berusaha untuk melayani suami untuk perempuan, ya, berusaha untuk baik kepada istri untuk para suami. Kalau dimulainya dari sekarang, di bulan Ramadan, kondisi keimanan kita sudah stabil. Kita enggak mulai dari nol, kita enggak mulai dari awal. Tapi kita sudah terbiasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya, sehingga ini adalah persiapan yang kelima. Kemudian, persiapan yang keberapa? Keenam adalah belajar tentang fikih Ramadan. Belajar tentang fikih Ramadan. Belajar tentang fikih, ilmu fikih Ramadan. Ini pentingnya luar biasa. Yang kita pelajari saat ini adalah motivasi tentang apa yang harus kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Dan kita harus belajar, nanti di bulan Ramadan kita ngapain aja. Di situ ada puasa. Apa saja fikih puasa? Kapan seseorang wajib puasa? Kapan seseorang boleh gak berpuasa? Kapan seseorang bayar fidyah? Kapan seseorang harus mengganti puasa dengan puasa di hari lain? Pada saat seseorang bersafar, boleh gak dia gak puasa? Ya, kalau ternyata dia mampu untuk berpuasa pada saat safar, mana yang lebih afdol? Apakah yang lebih afdol dia tetap puasa saat safar, atau yang lebih afdol itu dia tidak berpuasa karena mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya ilmu fikih yang harus dipelajari satu persatu. Satu persatu harus dipelajari. Ya, kemudian pada saat seseorang misalnya punya orang tua, ya, atau punya kerabat yang enggak bisa puasa sama sekali, apa yang harus dilakukan? Pada saat sudah lanjut usia misalnya gak bisa puasa, apa yang harus dilakukan? Ini semuanya berkaitan dengan ilmu fikih puasa. Ya, belum lagi ilmu fikih yang berkaitan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu berapa rokaat? Mana yang lebih bagus? Di rumah atau di masjid? Ya. Kemudian, seperti apa tata caranya kalau kita sholat di rumah? Ini semuanya butuh ilmu. Kemudian yang berkaitan dengan zakat fitrah juga, yang kita keluarkan di akhir Ramadan, di awal bulan Syawal, itu seperti apa? Apa yang harus dikeluarkan? Kemudian berapa takarannya? Ya, kemudian batasannya kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Ini semuanya berkaitan dengan fikih Ramadan. Ya, fikih, ilmu tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga silahkan, ya, beli buku tentang fikih Ramadan. Kemudian hadiri kajian-kajian ilmu tentang fikih Ramadan. Ya, kalau bisa hadir di majelis ilmu seperti ini silakan hadir. Kalau enggak bisa secara online, ya, baca, kumpulkan referensi tentang hal ini. Ya, sehingga ini diantara persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah ya Yang ketujuh adalah berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kita minimalisir kegiatan kita di bulan Ramadan kecuali yang berkaitan dengan amal soleh, kecuali yang berkaitan dengan ketakwaan, kecuali yang berkaitan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa kita selesaikan di bulan Syaban, selesaikan di bulan Syaban. Ya, dan ini penting. Sebagian orang, subhanallah, repotnya kapan? Di bulan Ramadan. Semakin dekat Lebaran, semakin repot. Ya, belanjanya di bulan Ramadan, beli baju buat anak-anaknya di bulan Ramadan. Renov rumahnya kapan? Di bulan Ramadan. Ya, repotnya luar biasa. Ya, Nabi SAW tidak menginginkan yang seperti itu dari kita. Kalau mau persiapan sebelum Ramadan. Ya, walaupun subhanallah Syaban sebetulnya buat beramal juga tadi kita bahas ya. Tapi ya sudahlah. Ya, kita beresin urusan-urusan kita di bulan Syaban. Ya, kita usahakan ada kondisi-kondisi di mana subhanallah kita tetap harus kerja misalnya di bulan Ramadan, ada yang hal-hal yang enggak bisa kita tinggal, ya sudah enggak masalah. Ya, tapi hal-hal yang memang bisa dimajukan atau bisa diakhirkan, dilakukannya nanti setelah Ramadan, itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, sehingga ini penting ya. Dan kasih tahu keluarga, ya kasih tahu istri kita, kasih tahu suami kita, kasih tahu anak-anak, ya bahwa di bulan Ramadan kita nanti khusus jadwal kita, agenda kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, kewajiban yang enggak bisa ditinggal enggak masalah. Tapi yang bisa ditinggal kita tinggal. Selama bulan Ramadan enggak usah datang ke mall sama sekali. Ya, selama bulan Ramadan enggak usah datang ke keluar lagi. Enggak usah belanja sama sekali. Ya, enggak usah olahraga dulu ya. Enggak masalah. Ya, bikin Ramadan itu sesuatu yang spesial di keluarga kita. Bahwa ada hal-hal yang kita undur atau yang kita majukan yang kita enggak lakukan sekali sama sekali di bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullah pada saat masuk bulan Ramadan beliau meninggalkan majlis beliau dan beliau duduk di masjid untuk membaca Al-Qur'an selama satu bulan. Bayangkan. Padahal ini adalah ilmu tapi ditinggalkan oleh Imam Malik. Kenapa? Imam Malik berusaha untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Dan ini masuk dalam kategori fikih ya, menentukan prioritas dalam beramal. Ya, sehingga amal soleh itu ada banyak. Imam Malik berpendapat bahwa yang terbaik adalah baca Al-Qur'an sehingga dia tinggalkan seluruh kegiatannya. Ya. Sehingga paling tidak yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keimanan, ketakwaan, amal soleh. Ya udah kita undur dulu. Ya, kita enggak lakukan di bulan Ramadan, tapi kita khususkan Ramadan untuk ya puasa, baca Al-Qur'an, hadir majelis ilmu, ya salat tarawih. Nah, ini jadwal-jadwal yang berkaitan dengan amal soleh enggak boleh diganggu gugat sama sekali. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tentu ya, setiap manusia itu sehebat apapun, ya, sesoleh apapun, setinggi apapun derajat takwanya, pasti dia melakukan kesalahan dan dosa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Sungguhnya setiap anak Adam itu pasti melakukan banyak dosa, kata Nabi, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Ya, sehingga amal soleh yang paling bagus, ya, yang paling afdol, yang bisa kita lakukan setelah kita berdosa adalah bertaubat. Orang yang bertaubat, dosanya akan dihilangkan oleh Allah seakan dia tidak pernah berdosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "At-ta'ibu minaz dzambi kaman la dzamba lah." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka seakan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya, jadi kalau ternyata kita punya masa lalu gitu ya, qadarullah wa masya fa'al, ya sudah terlewat, sudah terlampau, ya kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan maksiat, pernah punya gaya hidup yang jauh dari ketakwaan, dari keimanan, kita taubat kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara taubat yang tadi kita sebutkan. Itu yang pertama. Ya, apalagi setelah dia bertaubat, dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh, berusaha untuk baca Al-Qur'an, berusaha untuk mengamalkan ya puasa-puasa sunnah, berusaha untuk bersedekah, karena dia sadar dulu dia banyak dosa. Dia ingin dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah, kemudian digantikan dengan pahala-pahala. Maka ini tentu sangat bagus, dan ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tabhuha." Ya, iringilah setiap dosamu dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan ini kebiasaan yang sangat bagus, ya teman-teman sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Setiap berdosa iringi dengan kebaikan. Ya, kita melakukan satu dosa, besoknya puasa. Kita melakukan satu dosa, kita sedekah. Kita sadar habis ngomongin orang, tobat, kemudian sedekah. Ya, intinya adalah bahwa setiap dosa yang dilakukan hendaknya diiringi dengan kebaikan. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dijelaskan kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang terzalimi? Orang tersebut yang memutus silaturahmi, di mana kita pun bingung apa salah kita padanya. Ya, kita berharap, kita ingin agar Ramadan kita tidak ada beban pikiran masalah tersebut. Yang pertama adalah bahwa tentu ya, kalau kita yang dizalimi, maka kita memiliki beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah bahwa kita menuntut kezaliman tersebut dari orangnya. Kita tuntut di dunia, kalau dia gak mau meminta maaf dan dia gak mau memberikan hak kita karena kita dizalimi, maka kita tuntut nanti di hari kiamat. Dan ini boleh. Dan ini hiburan untuk orang-orang yang dizalimi, bahwa haknya gak akan hilang. Nabi SAW mengatakan, "La tu'addunnal huquq," sungguh hak-hak kalian akan dipenuhi, akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat kelak. "Hatta yuqada lisyatil qarna minasyatil jalha," sampai-sampai kambing yang punya tanduk itu akan dikisos oleh kambing yang tidak punya tanduk. Jadi ada kambing yang gak punya tanduk suka dizalimi sama kambing yang punya tanduk pada saat di dunia. Di hari kiamat dibangkitkan sama Allah, diselesaikan urusan mereka, dikisos sama Allah sampai selesai urusan mereka, kemudian mereka dijadikan tanah oleh Allah. Hewan itu gak masuk surga, gak masuk neraka. Akan tapi saking adilnya Allah, Allah akan mengadili setiap hewan yang bersengketa pada saat di dunia. Itu hewan, apalagi kita. Ya, makanya kalau kita dizalimi, jangan terlalu sedih. Ya, jangan terlalu jadi beban pikiran. Alhamdulillah kita punya Allah, ya, yang maha adil, yang akan mengembalikan hak kita. Sehingga ini pilihan pertama kalau kita dizalimi. Kemudian pilihan yang kedua adalah, dan ini pilihan yang terbaik, yang paling bagus, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ada yang tahu? Memaafkan orang tersebut. Kita ikhlaskan, kita ridha. Kita maafkan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan kita karena kita sudah memaafkan orang tersebut. Dan balasan dari orang yang memaafkan orang yang menzaliminya adalah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini yang diharapkan ya pada saat seorang memaafkan orang lain. Dan subhanallah, biasanya orang yang memaafkan orang lain hatinya itu akan menjadi lapang. Ya, kalau dia masih berkutat pada pemikiran bahwa dia zalim sama saya, seharusnya saya dapat uang itu, kenapa dia harus melakukan ini kepada saya. Kalau dia masih berkutat dengan pemikiran seperti ini, setahun, dua tahun, tiga tahun, capek hati kita. Tapi pada saat dia mengikhlaskan, dia memaafkan, selesai. Hatinya lapang dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, sehingga ini ya yang bisa dilakukan. Kalau mau maafkan, silakan maafkan. Ya, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Berkaitan tentang hadis Aisyah mengenai mengganti hutang puasanya di bulan Syaban, apakah ini artinya diperbolehkan puasa Syawal tanpa mengganti hutang puasanya dulu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama sebetulnya. Kalau kita punya hutang puasa, apakah boleh kita undur bayar hutang puasanya, kemudian kita puasa Syawal, ya, kemudian kita puasa Arafah, kemudian kita puasa Asyura, ya, padahal hutang puasanya belum dibayar. Apakah boleh atau tidak? Sebagian ulama bilang boleh, sebagian ulama bilang tidak boleh. Yang bilang boleh mengatakan, lihat Aisyah baru ganti puasanya kapan? Syaban. Dan sosok seperti Aisyah sulit dibayangkan dia enggak puasa Syawal, enggak puasa Arafah, enggak puasa Asyura. Sehingga kita menyangka bahwa Aisyah itu puasa Syawal, puasa Arafah, kemudian puasa hutangnya itu dibayarkannya nanti Syaban. Ini yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan. Akan tetapi, wallahu alam, pendapat yang benar adalah bahwa kita harus bayar hutang puasa Ramadan dulu, baru kemudian puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hukumnya wajib. Tidak ada. Yang wajib itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, lebih banyak pahalanya karena hukumnya wajib. Ya, sehingga kita dahulukan yang wajib. Jadi yang wajib, puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa Ramadan itu lebih afdal daripada puasa Arafah. Puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa Asyura, Senin, Kamis, dan puasa-puasa lainnya. Oleh karena itu, kalau kita punya hutang puasa, maka kita mengganti puasa kita dulu, baru kemudian melakukan puasa-puasa sunnah. Kemudian bagaimana kita menjawab bahwa, bagaimana dengan Aisyah? Jawabannya adalah bahwa Aisyah tidak mengatakan bahwa Aisyah meninggalkan, bahwa Aisyah tetap puasa sunnah. Paham ya? Tapi ini hanya sangkaan dari kita. Ya, bahwa Aisyah itu puasa sunnah, padahal tidak ada konteksnya bahwa Aisyah itu puasa sunnah. Kita nggak tahu apakah Aisyah puasa atau tidak. Ya, sehingga kita nggak bisa ya menentukan suatu hukum berdasarkan prasangka. Kecuali kalau Aisyah mengatakan saya diizinkan oleh Nabi untuk puasa Syawal, padahal saya belum puasa wajib. Tapi Aisyah tidak pernah mengatakan itu, sehingga yang sahih adalah bahwa kita puasa wajib dulu, baru kemudian puasa sunnah. Bagaimana mempersiapkan mental anak untuk berpuasa? Anaknya masih belum baligh tapi sudah semangat berpuasa. Hanya memang di jam-jam tertentu sudah minta berbuka. Gak apa-apa ya, boleh ya. Sebagian salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka puasa kemudian dikasih mainan. Ya, tolong dengarkan semuanya. Dikasih mainan supaya tersibukkan dengan mainannya dan lupa. Ya, sampai maghrib baru dikasih makan. Ya, tapi tentu namanya belum baligh itu belum wajib puasa. Jadi jangan dipaksa. Apalagi kalau memang anak kita gak mampu, ya jangan dipaksa sama sekali. Ya, dan juga gak perlu dirubah hukumnya ya, bikin syariat baru. Ada puasa namanya puasa setengah hari. Ya, ini subhanallah ya, ini ajaran syariat para orang tua ya. Ada puasa namanya puasa setengah hari. Orang-orang buka puasanya maghrib. Kalau buat anak-anak khusus buka puasanya kapan? Zuhur. Masya Allah ya. Jadi jelaskan kepada anak kita tentang syariat puasa seutuhnya, bahwa puasa caranya seperti ini, seperti itu, ya. Nabi SAW kalau berpuasa seperti ini, seperti itu, diajarkan. Tapi kalau nggak kuat, nggak apa-apa, boleh dia berbuka di waktu zuhur, di waktu asar, lebih dari itu, ya kurang dari itu nggak masalah. Kalau mau dibuat bertahap juga boleh. Kita latih anak kita puasa sampai jam 10 pagi misalnya. Kemudian besoknya atau beberapa hari berikutnya dicoba lagi sampai zuhur. Beberapa hari berikutnya dicoba lagi sampai jam 2 siang misalnya, gak masalah, boleh ya. Intinya adalah bahwa jangan dipaksa ya, semampunya. Kalau kemudian anak kita mampu, alhamdulillah, dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala kalau dia kemudian bisa berpuasa. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban? Apakah cukup puasa Senin, Kamis dan Ayyamul Bid atau lebih dari itu? Kemudian berkaitan dengan taubat nasuha, apakah perlu juga melakukan sholat sunnah taubat? Untuk puasa Syaban boleh ya, seseorang lebih daripada puasa sunnah Senin, Kamis dan Ayyamul Bid. Jadi dia berpuasa ya di bulan Syaban sesering mungkin, akan tapi tidak di lakukan seluruh Syaban, nggak boleh. Seluruh Syaban itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Ya, akan tapi dia melakukannya sering. Ya, kalau subhanallah ternyata kita punya, kita belum pernah coba. Ya, paling nggak Senin Kamis aja dulu ya. Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid. Kalau bisa ditambah lagi misalnya, silahkan. Ya, intinya adalah berpuasa di bulan Syaban, akan tapi tidak ya dilakukan seluruhnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah harus sholat? Nggak harus sholat. Ya, taubat nasuha, taubat yang jujur, itu adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat yang tadi kita pelajari. Kalau mau sholat, boleh. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, kemudian dia ambil air wudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dia bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Ya, jadi sunnah. Ya, seseorang itu sholat 2 rakaat, kemudian bertaubat. Akan tapi ini bukan syarat untuk taubat. Sebagian orang merasa bahwa kalau mau tobat harus sholat dulu 2 rakaat, padahal tidak. Akhirnya seorang kadang lalai untuk ya tobat, kadang dia malas karena harus sholat dulu. Ya jadi gak perlu sholat dulu, langsung angkat tangan, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, selesai. Kalau mau ditambah sholat lebih bagus. Seperti itu. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.